السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بشكر kita kepada Allah رب العزة والجلالة ورب الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة yang kembali mempertemukan kita di majlis yang kita berharap majlis inilah yang akan memberikan kepada kita ketenangan batin, yang dengannya kita bisa menikmati kehidupan kita di permukaan bumi, kebahagiaan yang kita idam-idamkan dan bahkan diidam-idamkan oleh seluruh manusia yang berakal, mustahil akan dicapai kecuali dengan ketentraman yang ada di dalam dada, dan itu hanya untuk orang-orang yang beriman. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Huwalladhi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan, ketenangan dalam hidup, ketentraman di dalam hidup, dan dialah kebahagiaan itu sendiri. Karena mustahil ada orang yang bahagia tanpa tentram. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan. Di mana Allah turunkan? Di harta yang melimpah ruah, di jabatan tinggi, di mobil mewah, di rumah megah? Tidak. Allah turunkan ketenangan itu fi qulubil mu'minin, di dalam hati orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, yang bahagia hidup di permukaan bumi hanyalah orang-orang yang beriman. Peduli dia kaya atau miskin, peduli dia bertahta atau rakyat jelata, siapa yang paling beriman, dia yang paling bahagia. Sehingga si fakir bisa mengalahkan si kaya, sebagaimana sebaliknya. Orang yang memiliki jabatan tinggi dalam hal ini bisa mengalahkan orang yang tidak punya jabatan, sebagaimana sebaliknya. Dan inilah keadilan Allah, di mana ketentraman hidup, kebahagiaan hidup tidak Allah letakkan di dalam harta yang melimpah ruah, sehingga semua orang mampu berpacu, mampu berkompetisi untuk meraih kebahagiaan dunia, tak terhalang oleh harta, tak terhalang oleh tahta. Siapa yang paling pandai mengimplementasikan iman dalam hidup, dialah orang yang akan mendapatkan jatah kebahagiaan yang paling besar dalam hidup. Maka berbahagialah orang fakir sebagaimana menderitalah orang kaya, dan bisa juga sebaliknya. Sehingga berbahagia hidup orang yang tidak punya jabatan dan teriak tidak mendapatkan kebahagiaan orang-orang yang hidupnya selalu dalam jabatan, dan juga sebaliknya bisa. Salawat dan salam untuk Rasul kita tercinta, Nabi kita yang mulia, suri tauladan kita Muhammad bin Abdullah, salawatu Rabbi wa salamu alaih, manusia paling bahagia yang pernah hidup di permukaan bumi, karena beliau yang paling pandai mengimplementasikan iman dalam kehidupan. Walau hidup penuh dengan kesederhanaan, karena itu pola hidup yang beliau inginkan. Walaupun kesempatan untuk menumpuk harta ada di depan mata, beliau tidak melakukan itu. Beliau memilih jalan yang terbaik. Semua yang beliau punya ditabungkan untuk akhirat. Tersisa hal yang merupakan kewajiban terhadap istri dan anak-anak. Dan tidak wajib hidup seperti itu. Yang mampu seperti itu dengan implementasi yang benar, maka sungguh mereka adalah orang-orang yang luar biasa dalam mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman pertanyaannya, siapa orangnya sekarang ini yang bisa seperti itu? Dan siapa orangnya keimanan yang sangat hebat? Terima gaji 15 juta, cukup untuk saya dan anak saya 3 juta. 12 juta infakkan. Siapa orang yang mampu? Terima gaji 20 juta, siapkan untuk anak-anak 3 juta, 4 juta, ditekan biaya hidup, agar apa? Agar sisanya bisa diinfakkan. Ini siapa yang mampu hidup seperti ini sekarang ini? Namun itulah kehidupan yang terbaik. Yang mampu mengarahkan hidupnya ke arah yang seperti itu, tidak bisa kita ragukan itu yang terbaik dan paling afdol. Akan tetapi jangan pernah, ma'asyal muslimin, melihat bahwa orang yang kaya itu artinya mereka tidak zuhud. Belum tentu. Karena zuhud itu bukanlah miskin. Boleh jadi ada orang kaya yang zuhud, dan boleh jadi ada si fakir yang tidak zuhud. Namun selagi dia tidak pernah mengumpulkan hartanya dari yang haram, dan tidak pernah membelanjakan hartanya untuk yang haram, dan selalu berharap di sisi Allah pahala jauh lebih besar daripada harapannya dari hartanya, maka mereka lah orang yang zuhud di permukaan bumi. Dan Allah yang tahu siapa di antara hamba-hambanya yang zuhud. Kita lanjutkan perjalanan kita bersama kitab Ta'zimul Ilm. Pada pertemuan yang lalu kita telah berbicara tentang ikhlas, dan kita berhenti pada definisi ikhlas. Apa itu ikhlas? Apabila kita membaca kitab, maka kita akan menemukan mayoritas orang berbicara ikhlas adalah engkau beramal sebuah amalan yang engkau inginkan dari amal itu, engkau mendekatkan dirimu kepada Allah dan mengharapkan pahala di sisi Allah. Hanya itu yang engkau harapkan. Saya yakin dan percaya, masyaul muslimin, masyaul muslimat, inilah mayoritas ikhlas yang ada definisi yang kita dapatkan selama ini. Namun ketika mempelajari kitab ini, beliau mendatangkan sebuah definisi ikhlas, beliau pengarang kitab mendatangkan sebuah definisi ikhlas yang baru, yang saya baru dengar dari beliau, dan saya sangat tertarik dengan definisi itu. Dan mulai saat itu saya selalu mendefinisikan ikhlas seperti yang beliau definisikan. Apa dia definisi ikhlas? Kata beliau, tasfiyatul qalbi min iradati ghairillahi, mensucikan hati, membersihkan hati dari keinginan selain Allah. Tasfiyatul qalbi min iradati ghairillah, bersihkan hati, sucikan hati dari apapun keinginan selain Allah. Yang tadi dan yang ini sebenarnya mengarah kepada titik yang sama. Tapi definisi ini kita melihatnya ada sesuatu yang spesial. Di mana definisi yang tadi yang mayoritas kita baca berbicara tentang ikhlas kepada Allah. Tapi ini berbicara tentang ikhlas kepada Allah dan menyingkirkan apapun juga selain ikhlas itu. Dua pembicaraan. Engkau beramal dengan harapan engkau bisa mendekatkan diri engkau kepada Allah, mengharap apa yang ada di sisi Allah. Ini bicara ikhlas memang, tapi di dalamnya tidak ada tegas menyingkirkan sesuatu selain itu. Namun di definisi ini dua-duanya tercakup. Kau singkirkan dari hatimu seluruh keinginan-keinginan selain keinginan untuk Allah saja. Subhanallah. Ini para ulama hidup, mereka saling lengkap melengkapi, saling isi mengisi. Dan tidak tertutup kemungkinan definisi-definisi yang datang belakangan lebih pas. Dan bukannya definisi yang lalu itu salah, tapi lebih dilengkapkan lagi. Tasfiyatu al-qalb, membersihkan hati, dibersihkan, disaring hati itu sehingga yang kotor-kotornya tinggal, keluarlah yang bersih. Atau diambil dari hati itu sesuatu yang kotor, dan yang kotor itu adalah keinginan hati kepada sesuatu selain Allah. cabut buang, cabut buang, cabut buang, cabut buang, buang, buang. Tersisalah di hati itu hanya satu, Allah, tujuan. Ini ikhlas. Dan amalkan apapun amalan, sekecil apapun amalan, dengan ikhlas ini. Dan ini telah kita bahas pada pertemuan kita sebelum ini. Allah tidak melihat besar dan kecil. Yang melihat besar dan kecil itu manusia. Yang Allah lihat besar dan kecilnya ikhlas. Allah memandang kepada hati, tidak memandang kepada bentuk amalan. Walaupun itu menjadi penilaian setelah ikhlasnya. Kita tidak pernah tahu, ma'asyiral muslimin, amalan mana dari amalan kita yang dengannya Allah membukakan pintu surga untuk kita. Kita tidak pernah tahu. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim, saya melihat seseorang menikmati surga hanya karena pohon yang jatuh melintang di jalan kaum muslimin, dia membersihkan pohon itu agar tidak menganiaya dan menghalangi jalan kaum muslimin. Dengan amalan ini Allah masukkan orang itu ke surga. Dan lihat orang yang berjihad di jalan Allah dan wafat di medan jihad dan dianggap orang syahid, masuk neraka. Lihat, dianggap orang syahid, dianggap orang mati syahid, membela agama Allah, tapi Allah tahu apa yang terjadi. Dan orang ini hanya pohon jatuh melintang di jalan kaum muslimin, ia katakan, aku akan bersihkan pohon ini. Saudara-saudariku mau lewat, aku yang lewat pertama kali tahu ada pohon, aku harus berjuang. Ambil sesuatu, kampak atau parang apa yang bisa memotong-motong kayu itu lalu disingkirkan dari jalan. Niatnya murni, saudara-saudarinya lewat tanpa halangan. Subhanallah. Allah bukakan pintu surga dengan amalan ini. Hadis Imam Bukhari dan Muslim. Seorang pelacur Bani Israel diampunkan oleh Allah dosanya karena apa? Memberi minum seekor anjing yang sudah sangat kehausan, hampir mati karena haus. Oleh karena itu kita bisa berharap surga, dan kita berharap Allah membuka pintu surga dari amal manapun yang kita lakukan. Dan jangan pernah anggap itu amalan remeh dan itu tidak dipandang sebagai amalan besar di sisi Allah. Belum tahu. Karena kita tidak pernah tahu pintu surga mana, amalan mana yang dengan itu Allah ridho, dan dengan ridho Allah itu pintu surga terbuka untuk kita. Catatan Lauhul Mahfuz. Apakah berjalan ke masjid sekarang ini, ataukah pergi mencari rezeki yang halal, ataukah mengambil serpihan kaca dari jalan kita buang ke tong sampah, atau sedang menyapu masjid, atau apa? Kita tidak pernah tahu. Oleh karena itu setiap muslim, setiap muslimah ketika beramal, seperti apapun amalannya, besar atau kecil dalam pandangan kita amal itu, lakukan dengan serius, mengharapkan ridho Allah dan dengannya terbuka pintu surga. Harapkan dengan amalan itu sesuatu yang ada di sisi Allah. Yang ada di sisi manusia, singkirkan. Singkirkan dari hati, dari keinginan hati. Tinggallah di hati itu sesuatu yang bening, sesuatu yang putih. Yang putih itu adalah ikhlas. Jadilah hati itu hati yang putih, terlepas dari kotoran-kotoran yang sangat banyak yang mungkin saja mengotori niat. Kita bersihkan hati itu sampai dah dia menjadi hati yang putih bersih, tanpa kotoran. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqa ats-tsaubul abyadu min ad-danas. Ya Allah, bersihkan aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana dibersihkan pakaian putih daripada daki dan kotoran. Jadilah dia pakaian putih yang bersih, hati yang putih bersih. Dan ketahuilah, ma'asyarul muslimin, putih di luar ini tidak ada manfaatnya kalau tidak putih di dalam. Putih di luar ini kamuflase, kalau yang di dalam hitam legam, penuh dengan lumpur dan kotoran. Anda setiap hari berdusta, setiap hari menzalimi, dan setiap hari korupsi, berzikir dengan baju putih, apa gunanya? Apa gunanya baju putih itu? Allah tidak melihat baju putih yang Anda pakai. Namun Allah akan melihat apakah hati Anda putih seputih baju Anda itu atau tidak. Dan ini yang orang banyak lalai sekarang. Lebih peduli baju putih di luarnya dibanding putih di dalamnya. Lebih peduli perhiasan luar dibanding perhiasan dalam. Maka mari ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, kita mencoba dan mencoba, berjuang dan berjuang, berusaha dan berusaha untuk memutihkan hati kita dengan ikhlas. Dan itu rumit, tidak gampang. Dan belum tentu setiap orang yang mahir berbicara ikhlas, dia telah ikhlas. Yang mampu menilainya adalah Allah. Dan belum tentu orang yang terlihat sombong, dia adalah sombong. Terlihatnya sombong, belum tentu. Karena yang menilai sombong itu dan tidak sombong seorang adalah Allah. Kalau seandainya ada keinginan kita ketika beribadah, ibadah yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, ada keinginan terbesit dari ibadah itu sesuatu daripada dunia, alangkah naifnya amalan kita itu. Amalan yang dengannya kita bisa dicintai Allah, lalu dengannya kita berharap dunia, ini seburuk-buruk amal. Dan orang yang beriman, amalannya amalan dunia, dengan amalan dunia itu dia berharap akhirat. Lihat kebalikannya. Amalannya amalan dunia, pekerjaannya pekerjaan dunia. Namun dalam pekerjaan dunia itu dia berharap akhirat. Apalagi kalau pekerjaannya pekerjaan yang murni pekerjaan akhirat. Bandingkan. Yang satu sedang mengerjakan pekerjaan akhirat, yang dia inginkan dunia. Oleh karena itu dipanggang oleh Allah dalam api neraka, panggangan pertama. Amalan-amalan akhirat. Jihad, infak dan sedekah. Mendermakan harta dan derma yang sangat banyak. Menuntut ilmu, mengajarkannya, membaca Al-Quran dan mengajarkan manusia membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran. Amalan akhirat, amalan besar untuk akhirat. Kamu ingin dunia? Rasakan. Dipanggang di neraka sebelum Fir'aun dan Qarun dipanggang. Sebelum Haman dan Namrus dipanggang. Sebelum Abu Jahal dan Abu Lahab dipanggang. Amalan akhirat ini. Kamu inginkan dengan amalan akhirat ini dunia? Dan lihat orang-orang yang beramal dunia yang diinginkan akhirat. Abdullah Mubarak Al-Marwazi hari ini bicara tentang zuhud. Hari ini bicara tentang zuhud. Beliau seorang ulama besar dan saudagar kaya. Besoknya kelihatan oleh sahabatnya, kalau Anda tidak khilaf, Fudail bin Iyad atau yang lainnya. Tapi sesama ulama besar. Hari ini beliau bicara zuhud, besok terlihat sedang membawa bisnis besar, barang dagangan besar, banyak. Ditegur oleh sahabatnya. Baru kemarin Anda bicara zuhud, sekarang Anda membawa dagangan sebanyak ini. Kalau ulama sama berbicara itu bukan teguran, tapi sarana untuk memberitahu umat yang zuhud itu yang mana. Faham? Namun kalau yang berbicara orang awam seperti kita, mungkin kita mengira itu kritikan. Tapi para ulama saling faham apa yang dimaksud sesama mereka. Aduh, kemarin Anda bicara zuhud, hari ini Anda membawa dagangan sebanyak ini, ada apa ini wahai Abdullah? Kata Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi, di sana masih banyak saudara-saudari kita yang membutuhkan uluran tangan. Apa maksudnya? Saya berdagang supaya saya bisa membantu kaum muslimin. Supaya saya bisa membantu apa? Kaum muslimin. Kata sahabatnya, kalau Anda tidak khilaf Fudail bin Iyad, wallahu alam, Fudail atau tidak, tabi'in. Kata beliau, ma ahsana hadza idza qarana bihadza. Alangkah indahnya pekerjaan ini apabila bergabung dengan niat seperti ini. Yang ingin kita garis bawahi adalah orang ini bekerja dunia. Namun dari pekerjaan dunia itu diharapkan apa? Diharapkan apa? Akhirat. Kalau pekerjaan dunia saja sudah diharapkan akhirat, lalu bagaimana pekerjaan akhiratnya? Oh, lebih lagi itu. Orang yang sudah mampu mengerjakan pekerjaan dunia, dengannya dia berharap akhirat dan berbuat untuk akhiratnya, itu akan lebih mampu lagi dalam bekerja akhirat untuk berharap akhirat. Namun orang yang bekerja akhirat untuk dunia, bagaimana dia dengan pekerjaan dunianya? Nyaris tidak ingat lagi akhirat. Sedangkan pekerjaan akhirat tidak mengingatkan dia ke akhirat. Pekerjaan akhirat mengingatkan dia ke dunia. Lalu bagaimana kalau pekerjaan itu murni pekerjaan dunia? Amburadul sudah. Tasfiyatul qalb, bersihkan hati dari keinginan selain Allah. Pekerjaan dunia yang kita lakoni sekarang ini dalam mencari nafkah, demi Allah bisa dijadikan ibadah. Demi Allah bisa dijadikan ibadah. Niatkan mencari harta yang halal untuk menafkahi istri dan anak-anak dengan rezeki yang halal, berinfak dengan rezeki yang halal yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita dalam bentuk gaji bulanan yang halal itu. Berangkat dari rumah, pulang jam 5 sore, berangkat dari rumah, pulang jam 6 sore, berangkat dari rumah, pulang jam 8 malam, jam 9 malam, ibadah. A to Z ibadah sudah. Kalau terpelihara niat ingin mencari rezeki yang halal, berinfak dengan infak yang halal, menafkahi anak dan istri dengan rezeki yang halal, kalau tersisa kelebihan harta, membantu dakwah, membantu pembangunan masjid, membantu pembangunan asrama anak yatim piatu, membantu pembangunan ini, pembangunan itu, bersilaturahmi, membantu keluarga yang kekurangan, membantu famili-famili yang kekurangan, demi Allah semua itu ibadah. Ini pekerjaan dunia yang bisa diniatkan dengannya untuk ibadah. Al-mubahat, pekerjaan-pekerjaan mubah, murni dunia. Ma'an nawaya salihat, apabila diiringi dengan niat-niat yang saleh, takunu ibadat, akan menjadi ibadah-ibadah yang berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan lihat besar dan kecilnya, lihatlah keikhlasan kita mengamalkan amalan itu. Kita lanjutkan perkataan pengarang kitab. Wa qala al-Bukhari, berkata Imam al-Bukhari fil Jami' al-Musnad as-Sahih, di dalam Al-Jami' al-Musnad as-Sahih. Ini nama kitab asli Imam Bukhari. Walaupun kita sering mengenal dengan kata-kata Sahih Bukhari, namun beliau memberikan nama kitabnya Al-Jami'ul Musnad as-Sahih. Wa Muslim, berkata Imam Muslim fil Musnad as-Sahih, di dalam Musnad as-Sahih. Ini nama kitab Imam Muslim. Walaupun kita sering mengenal dengan Sahih Muslim. Wallafzu lil Bukhari, dan lafaz berikut ini milik Imam Bukhari. Berkata Imam Bukhari, haddatsana Abdullah ibnu Maslamah qala akhbarana Malik an Yahya ibni Sa'id an Muhammad ibni Ibrahim an Alqamah an Umar radhiyallahu ta'ala anhu ardah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata Rasulullah SAW, al-a'malu binniyat, al-a'malu binniyat, walikullim ri'imma nawa, walikullim ri'imma nawa, al-a'malu binniyat, amalan-amalan tergantung dengan niat, walikullim ri'imma nawa, dan untuk segala setiap seseorang, apa yang dia dapatkan tergantung manawa, apa yang dia niatkan. Ini hadis, hadis yang merupakan pondasi terkokoh agama Islam, di mana seluruh amalan masuk di dalam hadis ini. Sebut amalan apa saja, dia masuk di dalam hadis ini. Karena seluruh amalan butuh apa? Butuh niat. Yang baik atau yang buruk masuk dalam hadis ini. Nabi mengatakan al-amalu bin niat, amal itu tergantung dengan niatnya. Masuk amalan baik, diniatkan baik. Amal akhirat diniatkan akhirat. Amal akhirat diniatkan dunia. Amal dunia diniatkan dunia. Amal dunia diniatkan akhirat. Masuk sini semuanya. Karena amalan tergantung dengan niat. Kemudian hadis ini juga berbicara hasil. Hasil apa yang diraih oleh orang yang beramal, itu tergantung dengan apa yang dia niatkan. Semakin tinggi keikhlasan seseorang dalam beramal, semakin besar yang dia dapatkan dari amalannya. Walaupun pekerjaan kecil menurut orang. Dan semakin kecil keikhlasan seseorang, semakin kecil yang dia dapatkan, walaupun dia mengerjakan pekerjaan yang sangat besar, kata orang. Yang kita inginkan bukan kata orang, tapi kata Allah. Yang kita inginkan bukan penglihatan manusia, tapi penglihatan pencipta manusia. Dan orang yang selalu mengawal niatnya untuk ikhlas akan merasa kesulitan ikhlas di depan keramaian. Berat untuk mengawal ikhlas itu di hadapan orang. Maka keadaan yang paling mereka suka di mana tidak ada orang. Itu mereka suka keadaan itu. Mereka ingin keadaan itu. Mereka mengidam-idamkan keadaan itu. Keadaan di mana tidak ada orang. Karena dia tidak lelah mengawal ikhlasnya. Tidak capek mengawal niatnya untuk tidak lari dari keinginan selain Allah. Fahamlah kita kenapa para ulama berkata, kalaulah bukan karena malam hari, aku tidak ingin lagi hidup di dunia ini. Yang dia inginkan dari dunia ini malam hari. Karena ketika itu dia bisa menyendiri dan tidak berinteraksi dengan manusia. Dan lihatlah kita yang tidak ikhlas atau masih payah untuk ikhlas. Justru keadaan malam hari itu yang membuat kita malas. Kalau bukan dengan kawan-kawan, enggak enak ibadah. Belajarlah kembali saudaraku, saudariku untuk ikhlas. Semua kita masih dalam tahap belajar. Anda baru ikhlas dan mungkin baru sampai kepada titik ikhlas kalau Anda lebih mencintai keadaan seorang diri untuk beribadah dibanding ada orang di kiri dan kanan. Bukan justru sebaliknya. Anda lebih semangat kalau ada kawan-kawan dibanding tidak ada kawan-kawan. Tidak ada kawan-kawan loyo. Tapi kalau ada kawan-kawan semangat. Ada sesuatu kayaknya dalam niat. Mari belajar. Belajar. Semua kita sedang belajar. Dan belajarnya kita sulit. Karena memang ikhlas itu memang sulit. Para ulama teriak. Teriak. Sulit. Ikhlas itu sulit. Para ulama teriak. Ulama ahli hadis teriak. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati. Aku tidak pernah membenahi sesuatu yang lebih berat daripada membenahi amal niat. Min niyyati, enggak pernah. Berat memang. Para ulama teriak saking beratnya. Kalau para ulama teriak berat untuk ikhlas, kita tidak pernah teriak beratnya ikhlas. Itu artinya kita sudah pandai ikhlas dibanding ulama atau tidak pernah belajar ikhlas? Tinggal jawab. Mana yang terjadi? Kalau kita belum pernah teriak sulitnya ikhlas, apakah kita lebih pandai ikhlas dibanding para ulama, ataukah memang kita tidak pernah berjuang untuk ikhlas? Kita tidak pernah berperang melawan riya. Kita tidak pernah masuk ke dalam kancah pertempuran antara ikhlas dan riya. Sehingga tidak pernah merasa beratnya pertempuran melawan riya, menetapkan ikhlas. Dan jawaban pertama kayaknya mustahil. Kita lebih pandai daripada Sufyan Ats-Tsauri. Kayak-kayaknya mustahil. Kemungkinan besar adalah yang kedua. Kalau kita belum pernah teriak akan beratnya menjaga ikhlas, kayaknya kita belum pernah bertempur dan merasakan beratnya dan letihnya menjaga ikhlas. Wa ma sabaqa man sabaqa wa la wasala man wasala min as-salafis salihin illa bil ikhlasi lillahi rabbil alamin. Tidaklah dahulu orang-orang dahulu dan tidaklah sampai orang-orang yang sampai daripada orang-orang salaf yang saleh, tidak lebih dahulu mereka daripada kita, tidak lebih utama mereka daripada kita, tidak lebih cepat mereka sampai dibanding kita kepada hal-hal yang dicintai Allah melainkan dengan ikhlas kepada Allah Rabbul Alamin dalam amalan mereka. Yang membuat mereka terdepan, yang membuat mereka lebih dahulu, yang membuat mereka lebih luar biasa, yang membuat mereka lebih segala-galanya dibanding umat belakangan, keikhlasan mereka kepada Allah Rabbul Alamin dalam beramal. Qala Abu Bakar Al-Marrudi rahimahullah, murid Imam Ahmad, sami'tu rajulan yaqulu ya Abi Abdillah, yakni Ahmad bin Hanbal. Aku mendengar seorang lelaki berkata kepada Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, wa dzakara lahu shidqa wal ikhlas. Dan orang itu sedang berbicara kepada Imam Ahmad tentang kejujuran seseorang dan keikhlasan seorang dalam beramal. Faqala Abu Abdillah, berkata Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, bihadar tafa'al qaum. Dengan inilah kaum-kaum terdahulu menjadi tinggi. Wa innama yunalul mar'ul ilma ala qadari ikhlasihi. Sesungguhnya seseorang akan mendapatkan ilmu. Kita bicara ilmu. Kita sedang bicara poin pondasi ilmu. Bagaimana cara mendapatkan ilmu? Kemarin sudah bicara tentang bersihkan bejana ilmu. Yang kedua, ikhlaskan dalam menuntut ilmu. Seseorang mendapatkan ilmu sesuai dengan kadar keikhlasannya dalam menuntut ilmu itu. Wal ikhlasu fil ilmi yaqumu ala arba'ati usul. Dan ikhlas dalam menuntut ilmu pondasinya ada empat. Niat ikhlas dalam menuntut ilmu pondasinya ada empat. Jadi pondasinya ikhlas. Pondasi ikhlas ada lagi ternyata. Ada empat. Biha tatahaqqaqu niyatul ilmi lil muta'allimi idza qasadaha. Apabila empat pondasi ini ada di dalam niat menuntut ilmu, maka akan terwujudlah untuk seorang penuntut ilmu niat ikhlas dalam menuntut ilmu itu. Yang pertama, raf'ul jahli an nafsihi. Niatkan dalam menuntut ilmu itu, akhi talib, engkau mengangkat kebodohan dari dirimu. Engkau mengangkat apa? Kebodohan dari dirimu. Semua kita terlahir dalam keadaan bodoh. Betul atau tidak? Ada yang terlahir langsung jadi dokter? Ada yang terlahir langsung pandai bicara? Ada Nabi Isa. Satu-satunya dari Nabi. Dan ada yang lain masih bayi berbicara. Namun sifat umum manusia, kata Allah dalam Al-Quran, akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kalian dari perut ibu kalian tak tahu apapun. Tak tahu apapun. Yang tahu hanya dua. Dan itu pun karena dibutuhkan, maka Allah berikan kemampuan. Pertama, nangis untuk memberitahu keadaan kita kepada ibu dan ayah kita. Yang kedua, cari nafkah. Bayi sudah ngerti cari nafkah. Dia tahu yang mana harus disedot dan mana yang tidak. Subhanallah. Antum takut gak dapat nafkah. Bayi aja tahu cari nafkah. Gak tahu apa-apa, ngomong belum pandai, bicara belum pandai, jalan belum pandai. Udah tahu dia cari nafkah. Jangan takut nafkah itu. Jangan khawatirkan nafkah. Namun harus berikhtiar dengan ikhtiar yang benar. Dan jujur dalam ikhtiar. Nafkah itu pasti akan mengalir. Semua kita terlahir dalam keadaan bodoh. Perlahan tapi pasti kita bergerak. Tahu. Ketahuilah, bertambah ilmu kita satu, berarti hilang bodoh kita satu. Iya atau tidak? Nambah ilmu kita satu, hilang bodoh kita satu. Nambah ilmu kita lima, hilang bodoh kita lima. Karena ilmu dan bodoh itu musuhan, gak pernah ketemu. Bodoh datang, ilmu hilang. Ilmu datang, bodoh hilang. Tauhid dan syirik juga. Tauhid datang, syirik pasti hilang. Syirik datang, tauhid yang lari. Gak pernah ketemu dia. Maka dengan bertambah satu ilmu kita, hilang satu kebodohan kita. Dan semakin banyak kita tahu, semakin banyak bahwa kita mengerti, kita itu gak tahu. Semakin rajin kita belajar, semakin dapat kita ilmu, hal yang harusnya kita tahu, selama ini saya gak tahu ya. Nah, niatkan itu. Niatkan mengangkat kebodohan-kebodohan ini. Kata Abdullah Mubarak Al-Marwazi, jenjang ilmu ada tiga. Yang masuk pada jenjang yang pertama, sifat dominan yang dia punya, takabbar, sombong. Jenjang ilmu yang kedua, kalau dia sudah melangkah dari jenjang yang pertama, masuk kepada jenjang ilmu yang kedua, sifat umum yang dia punya, sifat dominan yang dia punya, tawadhu'. Dia akan rendah hati. Dan jenjang ilmu yang ketiga, kalau dia masuk kepada jenjang ilmu yang ketiga, sifat dominan yang dia punya, dia sadar ternyata gak ngerti apa-apa. Dia sadar ternyata dia tidak mengerti apa-apa. Dia sadar bahwa dia ternyata selama ini sangat bodoh. Ini orang yang sudah memasuki jenjang ilmu yang ketiga. Maka lihat antum di jenjang mana. Kalau masih sombong juga dari sekarang ini masih nuntut ilmu, masih di jenjang yang pertama. Walaupun sudah 10 tahun nuntut ilmu, masih petantang petenteng, maunya nyalahin orang, disalahin gak mau, maunya mengkritik orang, dikritik marah, senangnya berdebat, senangnya membuat orang gak nyaman. Seorang parkir di majlis taklim, di masjid masyarakat, di depan rumah masyarakat, yang tidak hadir di masjid, walaupun masjid itu dekat rumahnya, dia datang dari jauh, entah dari mana datang, parkir di dekat masjid. Tanyalah masyarakat di sekitar itu, ini pengajian apa, Pak? Jawabannya apa? Oh, ini pengajian orang-orang yang berilmu. Subhanallah. Gak ada jawaban lain selain jawaban yang aneh ini. Tak bisa kita sedikit berlembut kepada masyarakat dan berkata, eh ibu, bapak belum tahu ya pengajian ada di sini. Wah, enak pak. Kalau coba bapak hadir, dengarkan. Ini dibacakan Al-Quran, hadis. Kita belajar kitabullah, kita belajar hadis Nabi. Ditunjukkan kepada mana agama yang benar. Gak bisa seperti itu. Ini pengajian orang-orang yang berilmu. Lalu kita pergi. Apa yang kita inginkan? Kamu bodoh, saya berilmu. Majlis kalian majlis bodoh, majlis kami majlis ilmu. Subhanallah. Maka sering orang yang tahap awal menuntut ilmu itu petantang petenteng biasanya. Kayak ayam jantan baru dewasa gitu, apa namanya? Semua mau ditantang oleh dia. Bukan itu. Niat menuntut ilmu itu mengangkat kebodohan dari diri. Bertambah ilmu kita satu, hilang kebodohan kita satu. Bertambah ilmu kita lima, hilang kebodohan kita lima. Bita'rifiha ma'alaiha minal ubudiyat wa iqafuha ala maqasidil amri wan nahi. Mengangkat kebodohan itu adalah untuk memberitahu kepada diri kita apa yang merupakan kewajiban-kewajiban atas diri kita itu dalam rangka berubudiyah kepada Allah. Dan untuk memahamkan diri tentang maksud-maksud daripada perintah dan larangan yang ada dalam syariat. Athani, niat yang kedua dalam menuntut ilmu, raf'ul jahli 'anil khalqi. Niatkan dalam menuntut ilmu itu setelah mengangkat kebodohan dari diri, ingin mengangkat kebodohan dari makhluk. Maksudnya dari orang lain. Berarti ingin apa? Ingin mendakwahkan ilmu. Ingin menyampaikan kepada orang. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian kalau kalian tidak cintai untuk saudara kalian apa yang kalian cintai untuk diri kalian sendiri. Ketika kita tahu bahwa ada nikmat menuntut ilmu, ada nikmat berilmu, kita ingin memberikan nikmat itu kepada saudara kita. Ada nikmat dalam beramal saleh, kita ingin memberikan nikmat itu kepada saudara kita. Sebagaimana ada nikmat belajar, kita ingin juga kaum muslimin belajar, belajar ilmu agama. Ada nikmat sholat, kita juga ingin kaum muslimin sholat, karena dalam sholat itu ada nikmat. Dan seterusnya. Ketika kita belajar dan merasakan indahnya menuntut ilmu, kita juga ingin menyebarkan ilmu itu kepada kaum muslimin, agar mereka juga terangkat kebodohan dari diri mereka, masuk ke mereka kepada ilmu. Jadi yang kalau pertama diri sendiri, yang kedua dakwah untuk orang lain. Jadi tidak bertentangan niat menuntut ilmu itu ingin berdakwah. Bahkan Nabi mengatakan balighu anni, sampaikan dariku. Liyuballigha syahid minkumul ghaib, yang hadir bicara, sampaikan kepada yang tidak hadir. Dan tidak mesti antum harus duduk di podium, harus di mimbar berbicara. Enggak. Sekarang dapat pulang yang istrinya tidak hadir, sampaikan ke istrinya. Istriku tercinta, duduk di sini sebentar sambil minum teh. Abang sampaikan apa yang tadi abang dapat di majelis. Udah ceritakan. Ini kita sudah menerapkan mengangkat kebodohan dari kita dan mengangkat kebodohan dari istri kita. Juga sebaliknya, kalau majelis itu majelis ibu-ibu. Begitu ibu-ibu dengar suaminya tidak hadir, pulang sini. Duduk di sini, suamiku tercinta. Ini teh, duduk. Tadi kita menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu itu ada ini, ada ini, ada ini. Berbagi. Jangan kita selamatkan diri kita, lalu kemudian orang yang paling dekat dengan kita, kita abaikan. Gak dapat ilmu. Kemudian ngeluh sama ustaz. Ustaz, suami saya gak ngaji, ustaz. Walaupun dia mengizinkan saya ngaji, alhamdulillah itu mengizinkan anti ngaji. Bisa aja dia larang anti ngaji, sebagaimana nasib sebagian akhwat yang lain dilarang suaminya pergi ngaji. Jadi tidak mesti harus menyampaikan ilmu itu harus mampu duduk di meja-meja dakwah, tidak mesti. Yakin kita sudah dapat kebenaran, dapat yang benar, ada dalilnya Al-Quran, ada dalilnya dari hadis Nabi, dan ini pemahaman yang benar, sampaikan. Tentu sampaikan dengan akhlak, jangan petantang petenteng. Dengan akhlak, kita ingin orang juga dapat sebagaimana kita dapat. Walaupun kita dapat langsung di majlis, mereka tidak langsung. Kata Nabi, rubba muballagin aw'a min sami'. Boleh jadi orang yang disampaikan kepadanya ilmu itu bisa mengambil ilmu itu lebih dalam daripada orang yang langsung mendengar. Subhanallah. Manusia dalam pola pemahaman beraneka ragam. Bisa jadi antum yang dengar langsung disampaikan apa yang antum dapatkan kepada orang yang tidak mendengarkan, yang tidak mendengarkannya bisa mengambil faedah ilmiah lebih banyak daripada antum. dan kemampuan ulama dalam mengambil istimbat ilmu dari hadis luar biasa. Dan kita terheran-heran, dari mana mereka bisa mengambil istimbat ilmu yang luar biasa dari hal-hal yang seperti ini. Jadi niatkan untuk ilmu itu, yang kedua untuk menyampaikannya kepada orang. Dan itu tidak mesti antum nunggu antum jadi ustaz, enggak. Tidak mesti harus menunggu antum hafal Quran, enggak. Tidak mengerti harus menunggu antum harus jadi ustaz dulu pandai bahasa Arab, bahasa Arabnya fasih. Enggak mesti. Apa yang didapatkan dari ilmu sekarang sampaikan. Sampaikan kepada istri, anak-anak, itu yang paling penting. Sampaikan kepada teman, sahabat, abang, adik, orang tua kita, itu sangat penting. Baru kemudian kepada tetangga, sahabat, dan yang lainnya. Yang ketiga, niat untuk menuntut ilmu, ihya'un lil ilmi wa hifdhuhu minad dhaya'. Niatkan untuk menghidupkan ilmu itu dan menjaga agar ilmu itu tidak hilang. Tetap memakmurkan ilmu, menghidupkan ilmu di tengah kaum muslimin agar ilmu itu beredar, menyebar. Karena ilmu ini akan melawan apa? Kebodohan. Dan seluruh keadilan datang dari ilmu, dan seluruh kezaliman datang dari bodoh. Maka dengan menuntut ilmu, menyebarkan ilmu, menjaga ilmu itu untuk bersinar terus, dan ilmu itu akan menyerang kezaliman. Menyerang kezaliman bukan dengan kezaliman yang sama. Itu namanya sama-sama zalim. Tapi menyerang kezaliman adalah menahan orang yang berbuat zalim agar tidak berbuat zalim. Dan tidak mungkin kita bisa menahan orang berbuat zalim dari kezalimannya kecuali kita tahu bagaimana caranya berhenti dari zalim itu. Dan ilmu agama ini perlahan tapi pasti Allah angkat dari permukaan bumi dengan Allah mewafatkan para ahli ilmu, sehingga apa yang ada di dada ahli ilmu itu belum sempat ditransfer ke dada orang lain. Biasanya seorang guru berangkat dengan sekian persen ilmu yang dia punya, yang muridnya belum punya. Dan dengan cara itu Allah mengangkat ilmu sedikit demi sedikit dari permukaan bumi. Namun ilmu yang wajib, ilmu yang harus diketahui, tetap beredar. Ilmu-ilmu yang halus dulu diangkat sedikit demi sedikit. Sampai nanti memang sampai kepada tarafnya di mana seluruh ilmu akan diangkat. Dan itu di akhir zaman. Ketika orang tidak ada lagi berilmu di permukaan bumi, orang tidak kenal Allah, tidak kenal la ilaha illallah. Ketika itu baru kiamat terjadi. Karena ilmu tidak ada lagi di permukaan bumi. Dan Al-Quran ini semuanya akan diangkat dari catatan lembaran. Sehingga tidak ada kalamullah di permukaan bumi. Di dada manusia tidak ada lagi kalamullah di sana. Jadilah manusia semuanya manusia kafir. Baru kemudian kiamat terjadi. Jadi niatkan dalam bentuk ilmu ini, mendakwakan ilmu agar ilmu itu tersebar. Tersebar semakin semarak, semakin semarak, semakin besar dia gaungnya, semakin besar orang-orang untuk ilmu semakin banyak, sehingga ilmu itu terjaga. Yang keempat, al-amalu bil ilmi. Niatkan dalam menuntut ilmu untuk diamalkan ilmu itu, bukan hanya untuk sekedar tahu selesai. Fal ilmu syajaratun. Ilmu adalah pohon, wal amalu samaratun, dan amal adalah buahnya. Wa innama yuradul ilmi lil amal. Sesungguhnya ilmu itu dicari untuk diamalkan. Antum nanam pohon mangga pasti untuk ingin menikmati mangganya. Antum nanam pohon durian pasti ingin untuk menikmati duriannya, baik menikmati dengan cara dimakan langsung atau dibisniskan. Itu juga namanya menikmati. Maka ini niat. Menuntut ilmu ada empat. Pondasi niat menuntut ilmu yang ikhlas ada empat. Yang pertama apa? Mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Yang kedua, mengangkat kebodohan dari orang lain. Dan orang lain itu semakin dekat dia dengan kita, semakin harus kita angkat kebodohan dari dia. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Setelah itu baru orang lain. Maka orang yang berdakwah ke sana dan ke sini dan istrinya tidak dia dakwahi, ini orang yang zalim kepada istrinya. Ketiga, menjaga ilmu supaya tidak hilang. Yang keempat, mengamalkan. Dan pengarang kitab menyusun syair. Kita sampaikan, mudah-mudahan ada yang bisa menghafalnya, baik dari yang hadir di masjid ini atau dari saudara-saudari kita yang menyaksikan acara ini. Paling tidak bisa mencatatnya dan lain waktu menghafalnya. Beliau pengarang kitab ini bersyair, karangan beliau sendiri, untuk empat fondasi niat ikhlas dalam menuntut ilmu ini. Beliau katakan, hafizahullah, niyatun lil ilmi raf'ul jahli an nafsihi fa ghairihi minan nasam wa thalithu tahsinu lil ulumi min daya'iha wa 'amalun bihi zukin niyatun lil ilmi raf'ul jahli an nafsihi fa ghairihi minan nasam wa thalithu tahsinu lil ulumi min daya'iha wa 'amalun bihi zukin niyatun lil ilmi, niat ilmu, raf'ul jahli, mengangkat kebodohan, am secara umum, am dari kata-kata umum, secara umum mengangkat kebodohan, dan keterangannya ada pada bait yang kedua, mengangkat kebodohan am secara umum, maksud secara umumnya apa? An nafsihi, dari dirinya, fa ghairihi, dan selainnya, maksudnya dari umum itu dari dirimu sendiri dan dari orang lain, an nafsihi, dari dirinya, wa fa ghairihi, juga dari orang lain selain dirinya, setelah dia orang lain, minan nasam, dari manusia, an nasam adalah manusia, wa tsalitsu, dan yang ketiga, at tahsinu, membentengi, membuat benteng, benteng pertahanan, wa tsalitsu tahsinu lil ulumi min, membuat benteng untuk ilmu, min dari daya'iha, hilangnya ilmu itu, wa 'amalun bihi, dan mengamalkan ilmu dengannya, zukin, tetap ilmu itu akan kokoh dengan cara diamalkan. Kita ulangi bait syairnya, niyatun lil ilmi raf'ul jahli 'am an nafsihi fa ghairihi minan nasam wa tsalitsu tahsinu lil ulumi min daya'iha wa 'amalun bihi zukin. Dengan yang kita akhiri majlis kita di pagi hari yang berbahagia ini, semoga Allah tabaraka wa taala merahmati kita dan menjadikan kita orang-orang yang serius dan ikhlas dalam menuntut ilmu, untuk mengangkat kebodohan dari diri kita, dari orang lain, dan kemudian menjaga ilmu untuk tetap kokoh di permukaan bumi dan tidak diangkat, dan kemudian mengamalkan ilmu itu agar kemudian kita dekat dengan Allah dan dicintai Allah. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.